bisa ku menunggu menanti datangmu. Bila kau tak tepat, kenapa harus kau janji? Ku tahu kini pribadi sama dengan janjimu. Thank you.